Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-114 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan untuk kalian, yang halal dan yang baik. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah jika kalian hanya beribadah kepadanya. Innama harram 'alaikumul maitata wad-dama wal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Famanittura ghaira baghin wala adin. Maka barang siapa yang terpaksa dalam keadaan tidak baghin, tidak adin, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa innallaha ghafurur rahim. Qala Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Ya'muru ta'ala ibadahu bi'akli ma razaqahumullahu minal hayawanat wal khububi wassimar wa ghairiha halalan tayyibah. Ay halata kauniha muttasofatan bihadairil wasfain bihaithu la takunu mimma harramallahu au asaran an ghasabin wa nakhwihi fatamatta'u bima khalaqallahu lakum min ghairi israfin wala ta'addin. Washkuru ni'matallahi bil-i'tirafi biha bil-qalbi wa thana'i ala Allahi biha wa sarfiha fi ta'atillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ay in kuntum mukhlisina lahul ibadata fala tashkuru illa iyyahu wala tansawul mun'ima. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk memakan apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa hewan, biji-bijian, dan buah-buahan dan yang lain dalam keadaan halal dan baik. Artinya keadaannya memiliki dua sifat yang disebutkan dalam ayat ini, yakni bukan termasuk barang yang Allah haramkan, juga bukan hasil dari ghasab atau yang semisalnya. Maka silakan kalian bersenang-senang dengan apa yang Allah ciptakan untuk kalian. Yang penting tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Dan bersyukurlah atas nikmat Allah dengan mengakui nikmat tersebut dengan hati, memuji Allah atas nikmat itu dan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Jika kalian hanya beribadah kepadanya, artinya jika kalian benar-benar mengikhlaskan ibadah untuk Allah, maka jangan kalian bersyukur kecuali kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian melupakan yang memberi nikmat kalian. Innama harrama alaikum al-asya'a al-mubirrata tanzihan lakum wa dalika kalmaitati wa yadkhulu fi dalika kullu ma kana mautuhu ala ghairi zakatin masyru'atin istasna min dalika maitatul jaradi wasamati. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kalian benda-benda yang membahayakan untuk membersihkan diri kalian. Benda-benda tersebut seperti bangkai masuk dalam pengertian bangkai setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, dikecualikan dari haramnya bangkai, bangkai belalang dan bangkai ikan. Waddama al-masfuha wa amma ma yabqa fil uruqi wal lahmi fala yadhurru wa lahmal khinzir liqadaratihi wa khabathihi wa dhalika shamilun li lahmihi wa shahmihi wa jami'i ajza'ihi wa ma uhilla li ghairillahi bihi kalladhi yudbahu lil asnami wal quburi wa nahwiha li annahu maqsudun bihi asyirku. Termasuk yang diharamkan ialah darah yang tertumpah. Adapun darah yang tersisa di urat-urat daging atau di bagian daging, maka tidak apa-apa. Diharamkan juga daging babi karena kotor dan menjijikkan, dan itu mencakup dagingnya, lemak dan gajinya, dan seluruh anggota tubuh babi. Dan juga diharamkan binatang yang disembelih untuk selain Allah. Seperti binatang yang disembelih untuk dipersembahkan ke berhala-berhala, ke kuburan-kuburan, dan yang semisalnya. Karena tujuan itu adalah kesyirikan. Faman itturra ila syai'in minal muharramati bi'an hamalathu ad-daruratu. Wa khafa illam ya'kul ayyahdika. Fala junah alaihi idza lam yakun baghian aw adiyan ai idza lam yurid akalal muharram wa huwa ghairu mutarrin wala mutaaddil halal ilal haram aw mutajawizun lima zada ala qadari darurah wa hadzal ladzi harramahu Allahu minal mubahat. Termasuk barang siapa yang terpaksa untuk memakan barang-barang yang diharamkan, yakni kondisinya terpaksa dan khawatir jika tidak makan akan mati, maka tidak ada dosa baginya dengan syarat dia tidak baghin dan tidak adil, artinya tidak sengaja ingin menikmati makanan yang haram dalam keadaan tidak terpaksa, juga tidak melampaui batas dari yang halal ingin menambah yang haram, atau melampaui batas dari yang diatur dalam batasan darurat, maka ini termasuk yang Allah haramkan dari perkara-perkara yang mubah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca dua ayat ini dan juga penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula, aklul halali min amrillahi ta'ala, memakan barang yang halal, termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa aklul harami mimma nahallahu anhu, dan memakan barang yang haram termasuk perkara yang Allah larang. Baik. Al-faidatu as-thaniyah, qauluhu faqulu mimma razaqakumullahu fil mukhatabina bihadza qawlani. Qauluhu ta'ala faqulu mimma razaqakumullah fil mukhatabina bihadza qawlani. Ahaduhuma annahum al-muslimuna wa huwa qawlul jumhur, wa huwa qawlul jumhuri. Wasani annahum ahlu Makkah al-musyrikun hakahu as-sa'labi, hakahu as-sa'labiyu wa dhakara nahwahu al-Farra. Hakahu as-Sa'labiyyu wa dhakara nahwahu al-Farra. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu mimma razaqakumullah, makanlah dari apa yang Allah rezekikan untuk kalian. Mengenai siapa yang dimaksud dalam ayat ini, siapa yang dituju dalam ayat ini, ada dua pendapat. Yang pertama, mereka ialah kaum muslimin. Ini adalah pendapat jumhur. Yang kedua, yang dimaksud ialah mereka penduduk Makkah yang musyrik. Ini terkait dengan ayat sebelumnya, ketika Allah timpakan mereka kelaparan. Nah, selama 7 tahun sampai makan bangkai, sampai makan tulang yang dibakar. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Tha'labi dan Al-Farraq menyebutkan seperti itu. Nah, ketika mereka sangat kelaparan, maka tokoh-tokoh kafir Quraisy meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar memberi bantuan makanan untuk kaum wanita dan anak-anak mereka. Kalau yang laki-laki katanya sudah biasa. Maka Rasulullah pun mengizinkan para sahabat untuk menyuplai makanan untuk orang kafir yang kelaparan dari kalangan wanita dan anak-anak. Naam. Warajih qaulul jumhur. Dan rajih ialah pendapat jumhur. Naam. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala. Halalan tayyibah. Nah, ai halalan fi husulihi wa tayyiban ay tayyiban fi dhatihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik, artinya halal dalam mendapatkannya, dalam hal cara mendapatkannya. Thayyiban ini baik, yakni zatnya, barang tadi zatnya baik. Laisa minal khaba'ith, tidak termasuk barang-barang yang menjijikkan atau najis. Baik. Jadi kalau barangnya bagus, tapi cara mendapatkannya dari ghusyab atau semisalnya, maka tetap haram. Ya. Kalau caranya halal, cara mendapatkannya halal, tapi barang yang didapatkan itu minal khaba'ith, termasuk barang-barang yang menjijikkan, yang jelek-jelek, yakni termasuk barang-barang yang zatnya memang haram, ya tetap haram. Misalkan beli babi pakai uang hasil kerja. Hasil kerja kan halal, tapi yang dibeli babi, babi termasuk khaba'ith, barang yang jelek yang diharamkan oleh Allah, maka tetap haram dimakan. Ya. Nah. Uangnya hasil ghasab dipakai beli bakso, pentol sapi. Bakso pentol sapi bagus, minat thayyibat. Tapi pakai uang dari hasil ghasab, maka haram. Ya. Nah. Sehingga harus memenuhi dua kriteria tadi. Halalan thayyiban. Al-faidatu ar-rabi'ah. Syukru ni'matillahi minal ibadah wadhalika bil-i'tirafi biha bil-qalbi. Wadhalika bil-i'tirafi biha bil-qalbi. Wasthana'i alallahi biha. Wasarfiha fi ta'atillah. Syukru ni'matillah minal ibadah. Wadhalika bil-i'tirafi biha bil-qalbi. Wasthana'i alallahi biha. Wasarfiha fi ta'atillah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Hal itu dengan cara mengakuinya dengan hati bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Kemudian memuji-muji Allah atas nikmat itu dengan lisannya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matillahi tatimus salihat wa sarfiha fi ta'atillah. Kemudian menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Naam. Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, al-faidatu al-khamsah, faedah yang kelima. Qaulu ta'ala innama harrama alaikumul maitata al-muradu bil maitat al-muradu bil maitati hiya kullu ma kana mautuhu ala ghairi zakatin masru'atin. Kullu ma kana mautuhu ala ghairi zakatin masru'atin. Wa istasna min dhalika maitatul jaradi wassamak. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala innama harrama alaikumul maitata, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Yang dimaksud dengan al-maitah adalah setiap hewan yang matinya tidak disembelih secara syar'i. Dikecualikan dari haramnya bangkai adalah bangkai belalang dan ikan. Artinya bangkai belalang dan ikan halal, walaupun tidak pakai disembelih dengan cara yang syar'i. Ketika ada istilah penyembelian ikan, ya, atau penyembelian belalang, ya, langsung goreng, ya, nah, langsung direbus. Kalau mati dicekik, nah, entah itu sapi, kambing atau yang semisalnya, yang penting bukan belalang dan ikan, maka bangkai, walaupun masih segar dagingnya, ya. Atau matinya dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi, nah. Jadi mungkin panitia hewan korban pengen praktis yang sapinya dibawa naik loteng. Habis itu kemudian dijatuhkan dari loteng itu, ya. Nah, sehingga mati. Ini juga termasuk bangkai. Ya, nah. Atau matinya karena tengkar dengan sesama binatang. Kambing yang tertanduk, tengkar sama kambing yang tidak tertanduk. Nah, secara kebiasaan dan keumuman, yang menang siapa? Yang bertanduk. Ya. Yang tidak bertanduk, perutnya ketusuk tanduknya. Lawannya. Mati. Bangkai. Ya. Ngerti? Atau ada insiden kecelakaan. Sapi nabrak becaknya santri. Sapinya langsung mati. Nah, karena yang mengayuh becak besarnya juga enggak kalah dengan sapi. Becaknya kokoh. Yang ngayuh becak juga kokoh. Nah, sapinya KO. Nah, mati bangkai. Ya, atau mati karena kena serangan jantung. Mendadak mati atau kena corona. Nah, ini jangan tertawa, ini memang ada ya, kena COVID. Ada beberapa binatang yang kena COVID ya, termasuk harimau ya, dan yang lain kena COVID, artinya kena COVID-19. Bangkai. Ya, demikian. Ini haram. Kecuali bangkainya belalang dan ikan. Nah, belalang ini langsung bisa dikonsumsi tanpa disembelih. Ikan juga demikian. Bisa langsung dikonsumsi tanpa disembelih. Nah, baik, kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhol. Baik, kita lanjutkan. Al-Faidah tu As-Sadisah, faedah yang ke-6. Qauluhu ta'ala waddama. Ay al-masfuha. Wa amma ma yabqa fil uruqi wal lahmi fala yadur wa hunaka ad-damani yajuzu akluhuma wa hunaka ad-damani yajuzu akluhuma. Al-kabidu wat-tihalu. Al-kabidu wat-tihalu. Pakai tok wat-tihalu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-dam. Dan Allah juga mengharamkan atas kalian darah. Yakni al-masfuh. Darah yang tertumpah. Nah, ketika disembelih, itu kan ada darah yang memancar, yang tertumpah. Nah, itu haram. Jangan ditampung, kemudian dibekukan. Ya. Jangan pula dimasukkan botol untuk diminum. Ya. Nah. Yang memancar, yang tertumpah dari binatang ketika disembelih itu, ya, haram. Adapun darah-darah yang tersisa di urat-urat yang ada di sela-sela daging, maka tak apa-apa, itu rukhsah, halal. Jadi kalian tidak perlu kemudian mensteril daging itu sampai benar-benar tidak ada darahnya sama sekali. Nah, ini bukan darah yang kecipratan. Ini biasanya memang ada sedikit, ya, darah-darah yang ada di urat, di sela-sela daging. Daging sapi, daging kambing, atau daging ayam, ya. Padahal sudah dicuci, kan. Nah, itu rukhsah, halal. Nah, jangan kemudian dibuang dagingnya dengan alasan susah untuk menghilangkan darah yang ada di urat, yang ada di sela-sela daging. Itu rukhsah, halal. Di sana ada dua darah yang boleh dimakan, yaitu darah yang berbentuk al-kabid, hati, wattihal, limpa. Ini adalah gumpalan darah. Nah, yang memang secara alamiah menggumpal menjadi hati dan limpa. Berarti tidak termasuk al-masfuh. Tapi kalau darahnya itu asalnya masfuh, memancar, atau tumpah, kemudian dibekukan, maka tetap haram. Tidak termasuk hati dan limpa. Nah, ini banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya cari untung, ya. Dikira itu hati, ya. Jadi banyak yang mengumpulkan darah-darah hewan, ya. Dibekukan, habis itu digoreng, ya. Rasanya ya mirip-mirip hati gitu, ya. Nah, gurih, ya. Dikasih garam sedikit gitu. Tapi itu haram. Tapi mereka diam saja. Nah, kalau ditanya ini kok gak daging ya, kok halus? Apakah hati? Jawabannya iya hati. Mungkin maunya dia mirip seperti hati. Sebetulnya bukan hati, tapi darah yang mereka bekukan, ya. Nah. Taib al-fa'idatu as-sabi'ah. Fa'idah yang ketujuh. Qaluhu ta'ala wa lahmal khinziri. Wadhalika syamilun lilahmihi wasahmihi wa jami'i ajzaihi. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa lahmal khinzir, dan Allah juga mengharamkan atas kalian daging babi. Ini mencakup dagingnya, gaji atau lemaknya, dan semua anggota tubuh babi tersebut. Jadi yang diharamkan bukan dagingnya saja. Walaupun dalam ayat disebutkan dengan lafaz lahmal khinzir, tapi ini bukan berarti yang haram cuma apa? Dagingnya. Penamaan lahmal khinzir ini berarti penamaan sebagian anggota tubuh babi tadi untuk mewakili yang lain. Karena memang babi itu didominasi oleh apa ini? Daging. Yang lainnya adalah pelengkap. Sehingga dipakai sebutan walama khinzir. Dan juga kebanyakan yang dimakan ialah dagingnya. sehingga cukup diwakili dengan lahm untuk mewakili anggota tubuh babi yang lain. Jadi minyak babi haram, tulang babi haram, ya, bulunya babi haram, kulit babi haram, cikil babi haram. Nah, kalau di Bali ada babi guling, haram, ya. Nah, baik, babi panggang haram, ya. Istilahnya apa? Pikang, ya. Babi panggang haram. Makanan-makanan, minuman-minuman yang mengandung lemak babi haram. Ya. Oleh sebab itulah untuk sekarang ini harus benar-benar ekstra hati-hati. Apalagi kalau hidup di daerah yang di situ mayoritas non-muslim. Mayoritas orang yang bukan kaum muslimin. Ya. Nah. Baik. Apalagi mereka bukan ahlul kitab. Wah, tambah waspada, ya. Nah. Kalau di Indonesia yang perlu diwaspadai ya di Bali, ya. Yang memang di sana tempat orang-orang apa ini? Hindu, ya. Atau tempat-tempat yang lain. Nah, perlu diwaspadai adanya penyebaran daging-daging babi dalam bentuk bakso, ya, dan bahan-bahan kue dan yang lain. Nah, barakofiku. Al-faidatu as-saminah. Qauluhu ta'ala wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ay zubiha li ghairillah. Ay zubiha di ghairillah. Kalladhi yudbahu lil asnami wal kuburi wa nahwiha. Li annahu maksudun bihi asyirku. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya ialah yang disembelih untuk selain Allah. Seperti yang disembelih untuk dipersembahkan ke berhala-berhala, kuburan-kuburan, atau semisalnya yang tujuannya ialah kesyirikan. Nah, tumbal-tumbal ritual-ritual kesyirikan. Nah, ini haram dimakan. Baik. Al-faidatu at-tasi'ah. Hadal madhkur hadzal madhkuru ghairu hasirin lil muharramat. Hadzal madhkuru ghairu hasirin, pakai sad hasirin lil muharramati. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'is. Ji'a bihi li bayani ajnasil khaba'is. Naam. Wa innama khurrima alayna hadil khaba'is tanzihan anil mawbari wa innama khurrima alayna hadil khaba'ithu tanzihan anil mawbar. Baik, yang disebutkan tadi bangkai, darah, daging babi yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Naam. Bukan pembatasan dalam perkara-perkara yang diharamkan. Disebutkan sebagai contoh jenis-jenis makanan yang diharamkan karena secara zatnya menjijikkan atau secara maknawiyah menjijikkan, seperti yang disembelih untuk selain Allah secara maknawiyah karena persembahan kesyirikan semacam itu menjijikkan. Min amal syaitan, termasuk amalan syaitan. Dan diharamkan atas kita perkara-perkara yang menjijikkan ini dalam rangka menjaga kita, membersihkan kita dari bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang ditimbulkan dari makan bangkai, makan darah, makan daging babi, makan sesembelian yang dipersembahkan untuk selain Allah. Itu memiliki efek negatif, memiliki bahaya untuk kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan hati. Terkait hati ini adalah yang berkaitan dengan sesembelian yang dipersembahkan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Artinya yang diharamkan itu bukan cuma ini saja, masih ada yang lain. Termasuk yang disebutkan secara nas dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ketiga cuma empat ini. Seperti diharamkan karena ada perintah untuk membunuhnya. Namanya al-muharram lil amri biqatlih, diharamkan karena ada perintah untuk membunuhnya. Seperti apa ini? Ular. Ya. Taib. Ada perintah untuk membunuhnya. Tidak boleh makan ular, ya. Taib. Walaupun untuk kekuatan bagi para pesilat-pesilat itu, ya, nah, biasanya ya makan ular biar kuat. Ularnya yang kobra, itu ya, untuk memperkuat jurusnya. Jurus kobra gini-gini ya, tak lihat kemarin waktu lomba itu ada yang memperagakan gini-gini, itu nggak tahu gini-gini apa ya, nak. Ya, itu pendekar dari Badui itu. Ya, nah. Baik. Tak boleh. Ini ular. Haram karena ada perintah untuk apa ini? Membunuhnya. Atau al-muharram linnahyi anqatlih. Nah, diharamkan karena larangan membunuhnya. Seperti kodok. Ya. Nah, itu enggak boleh dibunuh. Maka haram untuk dimakan. Kok ada yang bilang yang enggak boleh kan membunuhnya. Kalau memakan juga enggak apa-apa. Kalau kamu makan, kodoknya masih hidup enggak apa-apa. Tapi kalau kamu makan kemudian enggak tersisa, na'am. Berarti mati kodoknya. Haram, ya. Gitu. Semut tak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dimakan. Kalau kalian mampu untuk menghilangkan semut yang jatuh ke minuman kalian itu, ya, ya hilangkan, jangan baik semutnya. Sekalian ini imun. Tak boleh, ya, singkirkan dulu sebutnya. Lalat, nah, termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh kalau hinggap di minuman kita, ya, tidak kemudian kita tolong supaya keluar, tapi kita tenggelamkan biar mati dan penawarnya juga langsung menyebar. Tak boleh, tak boleh dimakan, harus diblok sekalian gitu. Tak boleh, haram. Atau al-muharram diharamkan dikarenakan zu nabin minas siba, memiliki gigi taring dan buas. Taring dan buas. Ini satu kesatuan, ya. Nah. Kalau maunya gigi taring tapi bukan termasuk hewan buas, enggak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang punya gigi taring tapi enggak buas. Oh, sapi punya gigi taring enggak? Hah? Punya? Punya enggak? Enggak punya. Apa itu yang punya? Misalkan kok sapi ada gigi taringnya gini. Ya. Nah, jadi singa, harimau, macan, puma, anjing, ya, nah, kucing, serigala, ini haram karena buas dan berparing. Kalau hyena, nah, hyena itu apa? anjing hutan. Jadi mirip anjing tapi sebetulnya itu beda. Ini halal. Ini ada fatwa dari Syekh Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala Warah, ini enggak termasuk anjing pada umumnya, ya. Nah, walaupun dia bertaring tapi tidak termasuk kategori buas. Liar iya, lain liar sama buas itu, ya. Nah. Baik. Termasuk al-muharram yang diharamkan ialah burung yang bercakar dan buas. Jadi buas secara tabiatnya pemangsa hewan. Itu cirinya buas. Muftaris. Muftaris itu pemangsa hewan. Ya. Kemudian berkuku tajam. Maka haram dimakan. Ya. Seperti elang, garuda, kemudian burung hantu, ya. Nah, elang, garuda, burung hantu, boleh. Hah? Gagak, nah, burung gagak, ya. Nah, dan misalnya. Kalau burung puyuh halal, ya. Kalau burung camar halal, ya. Nah, walaupun perkuku tajam, tapi tabiatnya tidak buas. Buas itu pemangsa hewan, ya. Nah, tapi kalau kalian bicara dunia hewan seru, ya. Nah, tapi kita fokus ke pembahasan ini saja, ya. Nah, al-faidah itu al-asyrah, faidah yang ke-10. Qauluhu ta'ala famanitturra ghayra baghin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim. Nah, طيب في هذه الآية dalilun alal qaidatil mashhurati fi hadhil ayah, dalilun alal qaidatil mashhurati, ad-daruratu tubihul mahdurati. Ad-daruratu tubihul mahdurati. Nah, fa kullu mahdhurin idtara ilayhi al-insanu, idtara ilayhi al-insanu Faqad abahahu. Faqad abahahu lahu al-malikur rahman. Falahu alhamdu wa syukru awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Falahu alhamdu wa syukru awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Nah, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan tidak bagin, tidak adin, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini terdapat dalil tentang kaidah yang terkenal. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Maka setiap perkara yang dilarang yang mana manusia dalam keadaan terpaksa, maka dibolehkan untuk dilakukan. Yang membolehkan ialah Allah yang Maha Raja, yang Maha Pengasih. Bagi Allah pujian dan syukur, awalan wa akhiran, zahir dan batin. Naam. Jadi kalau kita dalam kondisi terpaksa, kalau enggak makan mati. Nah. Maka boleh makan bangkai, makan darah, makan daging kamu babi atau semisalnya. Dalam batasan darurat. Taib. Ini kaidah masyhurah. Nah, al-fa'idatu al-hajiyata asrah. Fa'idah yang ke-11. Qauluhu ta'ala ghayra baghin wala adin. Al-muradu bi ghayra baghin ay ghayra talibin lil muharram ma'a kudratihi alal halal au ma'a adami ju'ihi ay ghayra talibin lil muharram ma'a kudratihi alal halal. Au ma'a adami ju'ihi. Wal murad bi wala adin. Ay. Mutajawizil haddi fi tanawuli ma ubiha lahu. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ghayra baghin wala adin, yang dimaksud dengan ghayra baghin ialah orang tadi tidak sengaja mencari makanan yang diharamkan, padahal masih mampu untuk mencari yang halal. Atau dalam keadaan dia tidak lapar. Ya. Memang tidak ada makanan, tapi dia masih belum lapar. Maka tidak boleh langsung memutuskan makan yang haram. Ya. Nah. Yang dimaksud wala ajin ialah ajin itu melampaui batas yang dibolehkan. Yakni sudah enggak darurat lagi, sudah enggak lapar lagi, ya sudah cukup. Hentikan, jangan kemudian sisanya dibawa pulang atau untuk besok-besok. Ya. Nah, buang. Jadi cukup buang, ya. Nah. Wah, kok enak ya. Tak sisakalah untuk besok-besok. Nah, simpan di lemari es, barangkali bulan depan terpaksa lagi. Ini enggak boleh. Kamu sudah selesai dari masa-masa kritis, ya, darurat. Tak boleh lagi menikmatinya. Namanya wala adin. Nah, kalau memang tidak barin dan tidak ajin, dalam ayat yang lain disebutkan fala ismali. Tak apa-apa, tak dosa. Terpaksa makan para-para yang diharamkan tadi. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Dalam hadis disebutkan ada dua bangkai dan dua darah yang dihalalkan. Apa saja itu? Sudah dijawab tadi. Dua bangkai, bangkai belalang dan bangkai ikan. Dua darah ialah hati dan limpa. Apakah yang termasuk di sini sesajen yang diberikan kepada makhluk, baik pohon, patung atau jin? Nah, itu termasuk ya. Cuma di sini secara khusus makna uhilla li ghairillah ialah madzubiha yang berupa sesembelihan. Nah, yang sesajen ya itu bisa berbentuk yang sesembelihan tadi. Nah, maka enggak boleh. Haram. Apa hukum memakan belalang dan jangkrik? Kalau belalang ya jelas tadi halal. Kalau jangkrik memang tidak ada nas. Tidak ada nas yang mengharamkannya. Nah, kalau memang jangkrik itu sejenis belalang, maka enggak masalah. Tapi kalau jangkrik itu termasuk bagian masalah yang menjijikkan, nal hasyarat, serangga-serangga yang menjijikkan, maka ini masuk dalam kategori khaba'ith. Nah. Apakah ghusab itu termasuk dosa kecil? Dosa besar. Bagaimana kalau orang tua kita melarang vaksin, sementara pemerintah mewajibkannya? Mana yang harus kita patuhi? Pemerintah. Nah, karena terkait dengan kemaslahatan umum bersama, ya. Nah, ada tetangga kita yang musyrik menyembelih ayam tanpa mengucapkan bismillah. Kemudian dihadiahkan kepada kita. Bolehkah kita menerimanya? Ya kalau nerima kemudian dibuang, ya enggak apa-apa. Kalau nerima kemudian dimakan, enggak boleh. Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.